بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخوتي في الله، رحمني ورحمكم الله. Kita melanjutkan kajian hadis Arba'in Nawawi karya Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf Nawawi rahmatullahi alaih. Memasuki hadis kedua, hadisul tsani. Beliau sebutkan an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ayda, dan dari Umar ibn al-Khattab juga, dan juga karena sama dengan hari pertama yang telah kita lalui, nama Al bin Munya juga dari Umar ibn al-Khattab. Qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yawm, ketika kami para sahabat duduk-duduk bersama Rasulullah SAW suatu hari, idh tala'a alaina rajulun syadidu bayadi thiyab syadidu sawadi syar la yura alaihi atharu safar la ya'rifuhu minna ahad. Muncul kemudian, datang seseorang yang pakaiannya sangat putih, bersih, rambutnya sangat hitam, rapi, tidak terlihat padanya tanda-tanda bekas safar, bukan orang dari perjalanan jauh, padahal tidak satu pun dari kami mengenalnya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia pun kemudian duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, ia dekatkan kedua lututnya pada kedua lutut Rasulullah. Wa wada'a kafayhi ala fakhidayhi, ia letakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Waqala ya Muhammad akhbirni anil Islam, kemudian dia sampaikan, wahai Muhammad, sampaikan padaku tentang Islam. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul jawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana وَتَحُجَّ الْبَيْتِ لِسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Islam dengan kamu syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kamu tegakkan sholat, kamu tunaikan zakat, kamu puasa Ramadan, kamu haji ke Baitullah jika mampu untuk melakukan itu. Qala shadaqta, ia pun jawab kemudian, kamu benar. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu, kami pun para sahabat rasa heran pada orang ini, bertanya tapi membenarkan. Ya, tentunya diherankan karena layaknya, keumumannya orang tanya karena enggak tahu, bertanya agar dia tahu. Tapi dia membenarkan, berarti dia telah tahu jawaban sebelumnya. Makanya sahabat heran. Qala fa akhbirni 'anil iman, kabarkan padaku tentang iman. Apa itu? Qala Rasul jawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman, kamu mengimani iman pada Allah, malaikatnya, kitab-kitab sucinya, para rasulnya, hari akhir, dan kamu imani takdir yang baik maupun yang jelek. Qala shadaqta, kembali dia katakan, kamu benar. Ala fa akhbirni an al ihsan, kabarkan padaku tentang ihsan. Qala an ta'budallah ka'annaka tarah. Ailan takun tarah fa innahu yara. Ihsan kamu ibadah kepada Allah seakan kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, yakini Allah selalu melihatmu, mengawasimu. Qala sadaqta, kembali dia katakan engkau benar. Qala fa akhbirni 'an as-sa'ah. Kabarkan padaku tentang kiamat, sah. Alamal mas'ulu anha bi'a'lama min as-sa'il. Rasul jawab, adapun kiamat, yang ditanya pun tidak lebih tahu dari yang bertanya. Sama-sama tidak tahu. Baik si penanya maupun yang ditanya. Yani Rasulullah SAW maupun Malaikat Jibril yang menanyainya. Wala fa akhbirni an amaratiha, kalau begitu kabarkan padaku tentang tanda-tandanya. Wala antalidal amatu rabbataha. Sujawab, tandanya ketika seorang budak wanita melahirkan tuannya. Wa antaral hufatal uratal alata ri'asyah yatatawaluna fil bunyan. Kemudian kamu melihat orang-orang yang tidak pakai alas kaki, telanjang dari sandal sepatu, urat, dan mereka pun tidak berpakaian, alah, miskin, pager, ri'asya, pengembala-pengembala kambing, domba, lomba-lomba mereka meninggikan bangunan. Tuman talab falabithu maliyya. Dan orang ini pergi. Beberapa saat aku terheran. Umar katakan, tuma qalali, kemudian Rasul sampaikan padaku, ya Umar, atadri manis sa'id, tahukah engkau siapa penanya tadi? Untuk Allah wa Rasuluhu a'lam. Katakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala hada Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu tadi Jibril datang guna mengajari kalian agama kalian. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan di Muslim dalam sahihnya. Hadis azim, hadis agung, mulia, banyak ilmu, faidah padanya. Dimulai dengan riwayat Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kita murojaah sedikit pada hadis pertama setelah kita lalui terjemah biografi Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arnaf. Fadhkur lana shay'an min manaqibihi. Au, mata wulida Umar? Kapan Umar dilahirkan? Ya Allah, jawab, syur'ah. Jamaah, kapan Umar dilahirkan? Suhud. Ingat. Tak ingat, Ustaz. Hah? Kurang ingat. Kemana? Tak dibatap. Tidak ditulis. Yang lain tahu bila Umar dilahirkan? Tak tahu. Tak ingat, Ustaz. Hadakumullah. Ditulis ya ikhwan, faidah-faidah yang disebutkan ulama. Umar dilahirkan 13 tahun setelah Amul Fil, setelah tahun gajah. 13 tahun setelah tahun gajah dilahirkan Umar. Islam Umar didahului oleh berapa sahabat? Haikal. Allahu Yang lain, berapa sahabat Islam sebelum Umar Ibn Khattab masuk Islam? Allah aslahakumullah, 40 sahabat laki, 11 sahabat wanita. 40 lelaki juga. Laki 11 wanita. 11 sahabat sahabiat wanita. Umar meninggal tahun 23 Hijriah dalam usia 63 tahun. Tahun 23 Hijriah dalam usia 63 tahun. Ah, sebagian dari keutamaan Umar ma'ruf ya Allah sebutkan. Ditakuti oleh syaitan. Syaitan sendiri ditakuti. Akan lewat. Syaitan akan memilih jalan lain. Selain itu, Al-Faruq. Orang yang membezakan antara kebatilan dan hak, Ustaz. Orang yang membezakan dalam hadis. Termasuk Asrah mubasyirun bil jannah. Rasulullah sebutkan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Jatuh deh, kuat dari dah. Boleh lewat, dengar begitu saja dibiarkan. Catat, tulis. Baik. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Bukhari tidak meriwayatkan. Dan dia hadis pertama di sahih Muslim. Ini hadis pertama di sahih Muslim. Hadis kemarin, hadis Umar bin Khattab, binamal amal bin niyat. Ini diriwayatkan oleh siapa? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, selain itu, hadis tersebut awal hadis di mana? Sahih Bukhari. Hadis Umar binamal amal bin niyat, hadis pertama di sahih Bukhari. Dengan demikian, hadis inawal amal biniyat, hadis Umar, hadis pertama di Bukhari. Hadis Umar bin Khattab tentang Jibril, ini yang kedua. Hadis pertama di sahih Muslim. Nah, maka Nawawi, rahimahullahu ta'ala, menggabungkan di antara keduanya. Hadis pertama di Arba'in Nawawi, dia bawakan hadis pertama di Bukhari. Hadis kedua di Arba'in, beliau masukkan hadis pertama di sahih Muslim. Nah, itu sebelum Nawawi yang serupa dengan ini, Nawawi mengikuti jejak Imam Baghawi. Imam Al-Bukhari dalam kitab Syarh Sunnah, beliau begitu juga dalam Masabih Sunnah. Pertama, hadis pertama beliau sebutkan adalah hadis Nawala Duniyat, karena yang pertama di Bukhari. Hadis kedua beliau bawakan hadis Jibril ini, karena itu hadis pertama di Muslim. Imam Baghawi di dalam Syarh Sunnah kitab beliau, juga dalam Masabih Sunnah. Dan langkah Baghawi ditiru, diikuti oleh Nawawi dalam Arba'in. Arba'in ini, yang hadis pertama telah lalu, nama lama dunia, sekarang hadis kedua di Jibril ini. Pak Ana? Nah. Baik. Hadis ini di Muslim, Sahih Muslim, ada kisah tentunya. Diriwayatkan oleh Yahya ibnu Ya'mur rahimahullah tabi'in. Kata Yahya ibnu Ya'mur, Ya'ain Nimra Ya'mur, kana awalu man qala fil qadar bil Basrah Ma'bad al-Juhani. Yang pertama menyebarkan qadariyah, ajaran sesat yang mengingkari takdir, di Basrah adalah Ma'bad al-Juhani. Antolatu ana wa Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari hajain al-mu'tamirain. Maka aku bersama Humaid bin Abdurrahman al-Himyari berangkat ke Mekah untuk haji atau umrah waktu itu. Faqulna law laqina ahadan min ashabi Rasulillah fa sa'alnahu amma yaqulu haula fil qadar. Mudah-mudahan kita bertemu dengan sahabat, seorang sahabat Rasulullah, untuk kita tanya tentang mazhab mereka ini, qadariyah. Wa wuffiqa lana Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab dakhil al-masjid. Maka Allah berikan taufik kepada kami bertemu dengan Abdullah bin Umar ibn al-Khattab, anak Umar. Dia pun masuk masjid. Fattanaftuhu ana wa sahibi ahaduna an yamini wal akhra an shimali. Maka kami pun merapat kepada beliau, satu di sebelah kanan beliau, yang satu dari kami di sebelah kiri beliau, dengan Abdullah bin Umar di tengah. Fadhanantu anna sahibi sayakilul kalama ilayya. Dan aku tahu, kata Yahya ibn Ya'mur, temanku, yakni Abdurrahman, atau maaf, Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari, akan memasrahkan pembicaraan kepadaku. Ini yang berbicara, yang menyampaikan kepada Ibn Umar, aku. Kenapa diduga demikian? Karena beliau lebih tua, lebih alim, dan semacam itu. Dan ini adab. Di sini pengajaran tarbiyah adab dari para tabi'in, imam. Wa kalau jamaah, orang itu berjamaah 2, 3 atau lebih dan ingin menyampaikan masalahnya, masalah mereka yang sedang mereka hadapi cara dakwah atau semisalnya, maka cukup yang berbicara yang paling alim dari mereka atau paling tua usianya. Tidak kemudian sembarang orang berbicara semaunya. Kayaknya di sini Humaid bin Abdurrahman diam, mempercayakan itu kepada Yahya ibn Ya'mur, lebih tua dari beliau. Dan ini adab dalam sunnah yang harus dijaga oleh setiap muslim. Fakultu, maka aku pun menyampaikan. Aba Abdurrahman, ya Ibn Umar, innahu qad dhahara qibalana nasun yaqra'una al-Qur'an wa yatafakkaruna ilma. Muncul di kami orang-orang yang mereka itu baca Qur'an, mereka pun mencari ilmu, belajar, baca, datang ke majlis. Wadakara min sya'nihim, itu disebut sifat-sifat mereka oleh Yahya, mereka begini, akhirnya bukan orang awam, bukan orang bodoh, bukan orang jahil, tapi para penuntut ilmu, datang ke majlis ilmu, baca Quran, ahli ibadah. Wa annahum yas'umuna an la qadar wa annal amra unuf. Tapi mereka meyakini takdir itu tidak ada dan bahwa segala sesuatu itu unuf. Unuf yang dimaksud terjadi sendiri. Ini enggak ada takdir dari Allah. Alhamdulillah. Segalanya terjadi dengan sendirinya. Tidak ada yang mengatur, tidak ada yang menentukan. Ini mengajarkan kepada kita faedah pentingnya rujuk kepada ahlul ilm di masa fitnah, kembali kepada para ulama, bertanya kepada mereka, meminta fatwa, bimbingan, nasihat. Apalagi fitnah terjadi, pembidahan muncul banyak. Hanya jauh-jauh Yahya dan Humaid dari Basrah Irak sengaja ke Mekah untuk cari sahabat, karena ulama yang ada di zaman itu masih ada sahabat itu yang mereka cari untuk mereka tanya, mendapat bimbingan. Dan begitu seharusnya setiap muslim. Umat ini ketika menghadapi masalah, problem dan pertanyaan, urusan dakwah dan agamanya, ada fitnah, ada syubhat, bid'ah dan hizbiyah yang batil, hawa nafsu, kelompok-kelompok firqah yang sesat, agar mereka tidak terhanyut terbawa syubhat fitnah mereka, tanya kepada ulama, kembali kepada para masyayikh ahlu sunnah agar terselamatkan. Ini yang dicontohkan tabi'in Humaid bin Abdurrahman dan Yahya bin Ya'qub. Kembali kepada riwayat, Allah kata Abdullah bin Umar, "Idza laqita ulaika fa akhbirhum anni bari'un minhu wa annahum bura'u minhu." Kalau kalian temui mereka, sampaikan bahwa aku Ibnu Umar bin Khattab dari berlepas diri, antipati dari mereka, mereka pun berlepas diri dari aku. Alladhi yahlisu bihi Abdullah ibn Umar, dan demi Allah Ibnu Umar bersumpah dengannya, lau anna li ahadihi mithla Uhudin dahaba fa'anfaqahu ma qabilallahu minhu atayu minabil qadar. Walaupun mereka punya segunung Uhud emas, mereka infakkan, tidak akan Allah terima sampai mereka mau mengimani takdir. Umma qala haddatsani abi Umar bin Khattab. Lalu beliau disebutkan dalilnya tentang pernyataan beliau tadi pentingnya iman terhadap takdir. Telah menyampaikan kepadaku riwayat ayahku Umar bin Khattab hadis ini tadi. Jadi maka demikian riwayat di Muslim tentang Yahya ibnu Ya'mur dan Umayyah bin Abdul Rahman menjelaskan kepada kita jeleknya dan begitu sesatnya madhab atau bid'ahnya Qadariyah, dan keras sekali pengingkaran Abdullah bin Umar terhadap mereka. Terbukti sampai beliau katakan, aku berlepas diri, benci antipati kepada mereka, musuh, mereka pun demikian berlepas diri dari aku. Walaupun mereka infak segunung Uhud emas, tidak akan Allah terima sampai mereka mau iman terhadap takdir ini. Karena Qadariyah majus hadihil ummah, majusinya umat ini, bagaimana majusi meyakini ada dua kekuatan, dua Tuhan. Tuhan pertama Tuhan kebaikan, mereka simpulkan dengan cahaya. Yang kedua Tuhan kejelekan, kejahatan, menciptakan kejelekan, mereka simpulkan dengan kegelapan. Qadariyah pun demikian, bagaimana kebaikan menurut mereka itu Allah yang buat, Allah yang ciptakan, kejelekan manusia sendiri yang melakukannya, bukan ciptaan Allah. Bahwa ada dua kekuatan, ada dua pencipta di alam semesta ini, mirip sekali dengan manusia. Alhamdulillah. Kisah riwayat ini pula mengajarkan kepada kita zirah, kecemburuan salaf terhadap sunnah, marah ketika mereka mendengar mengetahui sesuatu yang menyalahi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keras sekali, tajam sekali pengingkaran Ibnu Umar. Beliau tidak hanya katakan itu enggak boleh, oh itu enggak benar, itu salah, bukan demikian yang beliau katakan. Aku berlepas diri dari mereka, mereka berlepas diri dari aku. Kalau segunung Uhud mereka infakkan, tidak akan Allah terima sebelum mereka iman takdir. Menunjukkan kecemburuan yang sangat, karena bagi mereka syariat agama ini, sunnah Rasul, sangat tinggi, paling berharga dalam kehidupannya. Karenanya mereka menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah, orang-orang yang terbaik di umat ini. Karena mereka diridhoi oleh Allah radhiyallahu anhum wa radu'an Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Kisah ini pula riwayat kaidah lain yang para ulama sebutkan bahwasanya salaf rahimahumullah mencukupkan berita selama yang menyampaikannya ma'ruf dengan kesipahan dipercaya. Itu terbukti Ibnu Umar langsung memfonis mereka, begini sampaikan mereka sesuatu, mereka aku berlepas diri mereka, ismat mereka tidak akan ada waktunya. Artinya enggak kemudian beliau yang nanti dulu saya cross check dulu, saya tasabun dulu benar tidak mereka begitu, enggak ada, langsung beliau hukum. Dan begitulah selama yang menyampaikannya dikenal jadi ma'ruf, suka, adil, terpercaya, jujur. Ini pula juga membantah syubhat sururiin, halabiin, menurutnya halabi Ali Hasan maupun yang bersamanya seperti Abul Hasan al-Ma'ribi yang mengatakan bahwa orang itu sebelum tahdir, dan ini banyak hizbiyin pun pakai syubhat ini, sebelum mentahdir, sebelum menjarah, membicarakan mereka ini hendaknya dinasehati terlebih dahulu. Nah, sebelum dinasehati enggak boleh kamu berbicara, membantah atau mentahdir. Itu syubhat lemah yang terbantah dalam riwayat ini pula. Ibnu Umar mana bertemu dengan mereka Qadariyah? Ibnu Umar pun tidak pernah untuk kemudian nanti saya akan temui dulu Mahbad Al-Juhani, saya akan nasihati dulu, saya akan tegakkan hujah dulu pada mereka, kalau mereka tidak terima nanti akan saya tahdir. Tidak ada. Langsung Ibnu Umar begitu disampaikan kepada beliau mereka begini, ini katakan aku berlepas diri, mereka berlepas diri dari aku, umpah demi Allah, infak mereka segunung Uhud emas, tidak akan awal timas mereka yang ditahdir. Ini pula salah satu dari sekian banyak khusus Masar A'imah Salaf yang membantah pula syubhat mereka Qaulul alim la yalzamuni, pernyataan seorang alim itu tidak mengikat padaku. Artinya mereka mau katakan ya itu ijtihadnya seorang alim mengatakan fulan hizbi, fulan ikhwani, fulan tabrizi, fulan sururi atau semisal. Tapi aku enggak harus mengambil pendapat itu. Tidak mengilzam, tidak mengharuskan aku menerima itu. Aku terima bisa, aku tolak, tidak aku terima juga boleh. Terbantahkan dengan ini. Seperti Ibnu Umar keras dan tajam pernyataannya, kata ilzam. Kalau enggak ilzam, enggak akan demikian Ibnu Umar. Bahkan kemudian beliau sampai berkata keras demikian. Kalau seandainya syubhat itu benar, na'udzubillah, tentunya Ibn Umar tidak akan demikian. Ya, menurut aku mereka itu begini, begini. Mereka tidak benar, tapi ya kalau mereka tidak mau terima, ya silahkan. Tidak demikian, keras Ibn Umar. Ajam sekali bantahannya kepada beliau, mereka tahdir. Al-Muhim itu beberapa faedah yang ulama sebutkan terkait asar Yahya ibn Ya'mur dan Humaid ibn Abdurrahman rahimahumullahu ajma'in. Yang kedua, faedah kedua, Jibril alaihissalam sebagai malaikat termulia datang kepada Rasulullah SAW dalam rupa manusia, menunjukkan mampu dan bisa malaikat itu yatasyakkal, artinya berwujud sebagai manusia datang. Selain ini pula, dalam Quran tersebutkan datang Jibril pula alaihissalam kepada Maryam ibu Isa alaihissalam juga dalam bentuk lelaki. Makanya kemudian Maryam berlindung diri kepada Allah darinya, inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya. Karena dia orang laki, tidak paham. Aku berlindung diri kepadamu, aku berlindung diri kepada Allah darimu, jika kamu orang yang bertakwa. Begitu pula datangnya malaikat kepada Ibrahim, kepada Lut alaihissalam dalam rupa manusia. Makanya kaum Nabi Lut menganggap ini lelaki tampan, bagus, kemudian berhasrat jelek kepadanya karena tidak manusia. Begitu pula kepada Nabi Musa alaihissalam, malaikat dari utus oleh Allah untuk mengambil nyawa Nabi Musa, datang dalam rupa manusia lelaki, masuk rumah Nabi Musa alaihissalam, sampai kembali pukul atau ditampar oleh Nabi Musa. Karena Nabi Musa gak tahu kalau itu malaikat, cemburu pada lelaki kok masuk rumah, gak marah beliau. Asyahid itu semua menjelaskan bisa dan dapat mungkin para malaikat itu berbentuk datang menyerupai lelaki atau manusia. Itu kudratullah, kuasaan Allah. Allah berikan kepada mereka untuk bisa demikian. Adapun ciptaan mereka yang sesungguhnya, Rasul pun pernah melihat Jibril alaihissalam padanya 600 sayap, masing-masing sayap menutupi ufuk. Sepanjang kamu pandang dari tanah, dari bumi ini sampai ke langit sana, ufuk. Itu satu sayap Jibril, dan padanya ada 600 sayap. Alaihissalam. Lihat oleh Rasulullah SAW dalam ciptaan aslinya. Syahid di sini malaikat datang kepada Rasulullah SAW dalam rupa manusia. Makanya sahabat tidak ada yang kenal, tidak ada yang tahu siapa itu orang. Tidak kita kenal. Tetapi anehnya tidak ada tanda-tanda dia safar. Karena kalau enggak dikenal dari Madinah kan berarti dari luar Madinah, dari jauh. Dari jauh tentunya akan terlihat tandanya orang safar. Ya orang safar biasanya pakaiannya kusut, ya, perjalanan jauh. Rambutnya mungkin apalagi di masa itu kotor, kena debu. Tapi yang ini tidak masuk. Pakaiannya putih, rapi. Yang dalam riwayat ini pula bahwa datangnya Jibril kepada Rasulullah SAW untuk depan Rasul, faedah atau hikmah yang diinginkan pula adalah pengajaran adab dalam talabul ilm, adab dalam belajar menuntut ilmu. Bagaimana itu di hadapan muallim, di hadapan guru, di hadapan syekh. Dengan sopan, dengan tawadhu. Hadis juga mengajarkan bahwa orang bertanya boleh pada masalah yang dia telah tahu hukumnya atau jawabannya selama tujuannya untuk mengajarkan kepada orang lain. Agar yang lain mendengar faedah dari seorang alim ini yang ditanya, agar yang lain mendapat ilmu, walaupun dia tahu jawabannya, terbukti dia jawab, ini Jibril sadaqta, apa benar. Agar para sahabat mendengar jawaban-jawaban Rasulullah SAW yang beliau inginkan, agar belajar mendapat ilmu dari jawaban-jawaban Rasulullah yang beliau sampaikan sallallahu alaihi wasallam. Kabulih orang bertanya tentang perkara yang dia telah tahu jawabannya, bukan untuk bermain-main, bukan untuk staf-staf, tapi agar dijawab dan jawaban itu didengar oleh sekian banyak orang yang lain, agar kemudian faedah dan ilmu itu tersampaikan kepada mereka semua. Yang ketiga, sebelumnya mungkin yang kedua ini tadi, datangnya Jibril kepada Rasulullah SAW dalam bentuk manusia merupakan kondisi yang paling Rasulullah senangi sallallahu alaihi wasallam, terutama kalau itu ada wahyu disampaikan. Karena akan lebih mudah bagi Rasulullah dalam berdialog dengan Jibril, layaknya manusia dengan manusia, enak dan gampang, mudah. Kondisi yang paling Rasulullah senangi ketika Jibril datang dalam bentuk manusia. Yang ketiga, pernyataan Jibril, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam, bahwa jawaban Rasul Islam adalah syahadat, Allah, Allah, Allah, sholat, zakat, puasa dan haji, menunjukkan bahwa Rasulullah jawab Islam dengan amalan-amalan zahir. Islam sudah ditanya kepada Rasul, Rasul jawab dengan amalan-amalan yang zahir. Ketika beliau ditanya oleh Jibril tentang iman, maka beliau jawab dengan amalan atau masalah-masalah batin. Sesuatu yang tidak tampak, iman kepada Allah, kitabnya, malaikatnya, rasulnya, dan seterusnya. Oleh sebab itu, para ulama dari hadis ini menjelaskan bahwa Islam dan iman termasuk dari lafaz yang jika digabungkan memiliki makna masing-masing berbeda. Tetapi ketika itu dipisahkan, artinya hanya Islam saja dicukup, atau hanya iman saja dicukup, maka Islam sudah mengakar makna iman, iman pun sudah mengandung makna Islam. Dalam hadis ini digabungkan, ada penyebutan Islam, ada penyebutan iman. Nah, masing-masing memiliki makna berbeda dengan yang lain. Oleh sebab itu Rasulullah tafsirkan Islam dalam bentuk yang zahir. Wahir terlihat bakat, rasa, haji. Dan ini sesuai dengan makna Islam itu sendiri. Istislam, berserah diri, pasrah, serah dengan taat, patuh kepada Allah. Adapun iman, Rasul tafsirkan dengan perkara batin. Karena iman maknanya tasdid wa iqrar, pembenaran dan penetapan. Aku menetapkan demikian, meyakini demikian, membenarkan, yakin benar ini begini, begini. Dan di dalam Quran keduanya ada tersebutkan, misalnya dalam firman Allah, wa man yabtaghi ghayra al-islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang menginginkan selain Islam sebagai agamanya, tidak akan Allah terima darinya, dan di akhirat dia menjadi orang yang merugi. Ini Islam. Iman tersebutkan sendiri dalam ayat, man yakfur bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang kufur terhadap iman, maka gugur, jatuh amalannya, di akhirat dia akan menunggu. Hanya iman yang Allah sebut dalam ayat ini. Dengan faedah ini kita fahami, terpisah maka dia berkumpul. Berkumpul berarti dia berpisah. karena di sini berpisah hanya Islam yang disebut, mencakup semuanya. Agar tidak dikatakan Islam kan ditafsirkan oleh Rasulullah Rasulullah syahadat, sholat, zakat, Ramadan, puasa dan haji, kebaikullah itu Islam. Berarti makna ayat wa man yabtaghi ghayra al-Islam dina, yang menghendaki selain Islam sebagai agamanya, walaupun dia menolak iman kepada malaikat, iman kepada kitab suci atau para rasul, iman terhadap hari akhir, iman terhadap takdir, tidak masuk di dalam ayat ini. Karena yang disebutkan hanya Islam, sementara ini kan iman. Betul demikian, ikhwan? Ya. Betul demikian atau salah? Kalau orang mengatakan dalam ayat yang menginginkan selain Islam, Islam hanya amalan zahir saja, amalan batin tidak termasuk di dalamnya, benar demikian? Salah. Salah. Kenapa salah? Karena Islam dan iman tidak bisa dipisahkan. Bukan, di dalam Islam ada iman. Perhatikan, jika disebutkan persamaan, disebutkan persamaan seperti hadis Jibril ini, disebutkan Islam kemudian disebutkan iman, apa itu Islam? Rasul jawab, apa itu iman? Rasul jawab, berarti kan disebut persamaan. Kalau disebut bersamaan berarti Islam punya makna sendiri, yaitu amalan zahir. Iman punya makna sendiri, yaitu amalan batin. Tidak sama dengan Islam. Itu kalau disebut bersamaan. Tetapi jika disebut menyendiri, hanya Islam saja atau hanya iman saja, maka Islam telah mengandung masuk di dalamnya makna iman. Begitu pula iman, sama begitu pula iman jika disebut sendiri, sendirian, maka makna Islam pun masuk di dalamnya. Sekarang ayat "Waman yabtaghi ghayra al-islami dina" di surat Ali Imran, yang menginginkan selain Islam sebagai agamanya. Ada penyebutan iman di situ? Tidak ada. Tidak ada. Apakah iman masuk dalam pengertian lafaz Islam di situ? Masuk. Masuk. Kenapa masuk? Karena Islam disebut sendirian. Sendirian. Begitu pula ayat yang Allah sebutkan, wa man yakfur bil iman faqad habita amalu, yang kufur terhadap iman maka gugur atau amalannya. Hanya iman yang disebut. Apakah pengertian Islam seperti amalan-amalan yang zahir, sholatnya, zakat, puasanya, masuk dalam ayat ini atau tidak masuk? Suruh. Masuk. Kenapa masuk? Karena? Sebab dia sendiri, Ustaz. Sebab dia sendiri, fatahallahu alaih. Demikian ya, ikhwan. Sekali lagi, lafaz ini jika disebut bersamaan, maka memiliki makna berbeda Islam dan iman. Tapi jika disebut sendirian, maka Islam mengandung makna iman, iman mengandung makna Islam. Pertama Rasul tafsirkan Islam syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua syahadat ini tentunya saling mengikat, haruskan setiap orang, bahkan jin dan manusia, Arab maupun ajam, laki maupun wanita, diwajibkan untuk menerima syahadat ini. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rasulullah sebutkan, walladhi nafsu Muhammadin biyadi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyun aw nasraniyun thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabi. Ya Allah, jiwaku ada di tangannya, tidaklah mendengar dakwahku ini dari umat ini, yang Yahudi atau Nasara, kemudian dia sampai mati belum juga beriman kepadaku yang aku bawa, maka dia pasti berhubung mereka selama seluruh muslim. Wajib terutama, wajib paling utama, paling besar, syahadat tauhid, syahadat bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah SWT. Tauhid seperti yang antum fahami terdiri dari nafi wal isbat. Ada yang menafikan la ilaha, nafian segala bentuk kesembahan, ibadah selain, kepada selain Allah, berarti semua itu batil. Yang dituhankan selain Allah, disembah, diibadai, batil, tidak benar, tidak boleh. Illallah isbat, penetapan, hanya Allah yang boleh dituhankan, hanya Allah yang boleh disembah dan diibadai oleh semua makhluknya. Dengan demikian, asyhadu alla ilaha illallah, syahadat, hanya seorang muslim berikrar untuk tidak ibadah, tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah semata. Dia nafikan, dia benci, dia tinggalkan segala yang dituhankan dan diibadahi selain Allah. Muhammad Rasulullah SAW, syahadat yang mewajibkan untuk kita mencintai beliau, cinta yang tertinggi dari cinta kita kepada makhluk yang lain, dimuliakan, ditaati perintahnya, ditinggalkan larangannya, diimani, dipercaya, yakin kebenaran berita-beritanya, kabar-kabar yang Rasul sampaikan, baik itu kabar tentang sesuatu yang telah lalu, zaman dulu sebelum Rasul, ataupun berita yang akan datang tentang kiamat, tandanya dan misalnya, dibenarkan dan dipercayai kejujurannya. Dan lebih penting dari semua itu, agar syahadat Muhammad Rasulullah, kita beribadah kepada Allah hanya dengan sunnah beliau, hanya dengan tuntunan dan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang Allah sebutkan Al-Quran, ayat Quran maupun Rasul sebutkan di dalam hadis. Dua syahadat ini maknanya seperti yang Allah sebutkan di dalam Quran di akhir-akhir Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal 'amalan shaliha wa la yushrik bi ibadati rabbih ahad." Akhir Al-Kahfi. Maka barang siapa mengharap jumpa dengan Allah Rabbnya, hendaklah dia beramal saleh, lakukan amalan saleh, dan jangan musyrik dalam ibadah kepada Rabbnya, jangan menyekutukan Allah dengan yang lain. Maka hendaklah dia beramal amalan yang saleh. Ini kandungan makna syahadat Muhammad Rasulullah. Beribadah amalan saleh dengan tuntunan Rasul saja. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan musyrik, jangan syirik, jangan sekutukan Allah dengan yang lain. Ini kandungan makna asyhadu an la ilaha illallah. Tauhid dan mutaba'ah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis pun seperti yang Rasulullah sebutkan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad." Akan datang. Yang mengamalkan amalan tanpa ajaran kami, maka itu tertolak. Tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Begitu pula dalam hadis Qudsi di Muslim, Allah katakan, "Ana abna syuraka'i ani syirk." Aku yang maha kaya dari para sekutu yang disekutukan dengan aku. "Man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi tarakuhu wa syirka." Menyekutukan aku dengan yang lain, ketinggalkan dia dengan sekutunya, Allah tak memerlukan amalannya. Ini makna asyhadu an la ilaha illallah. Demikian syahadat yang Rasul jadikan pertama dalam penafsiran Islam, karena dengannya seorang masuk ke dalam Islam secara mutlak, agar orang itu menjadi muslim, anggap saudara bagi kita, mengucapkan dua kalimat syahadat ini. Karenanya pula Rasulullah SAW mementingkan pertama dalam dakwah, bagaimana ketika beliau utus Mu'ad ke Yaman, yang pertama kamu dakwakan Mu'ad syahadat, dan mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau mereka terima itu, mereka telah pahami, ajarkan sholat dan seterusnya. Jelaskan bahwa yang terpenting dan segalanya adalah nomor satu, dakwah yang harus diutamakan, dakwah kepada tauhid, kepada ibadatullah wahdah, dakwah untuk meninggalkan, ingkari, benci segala bentuk kemusyrikan, dakwah untuk mutaba'ah, balik pada sunnah, meninggalkan berbagai bentuk bid'ah dalam akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dakwah, manhaj, balik pada Rasulullah dan sunnah. baru setelah itu syariat yang lain. Nah, maka seperti yang masyayikh kita sebutkan, peruan apapun, dakwah apapun yang tidak mementingkan ini, tauhid, syahadat la ilaha illallah rasulullah, maka itu dakwah yang batil. Ya, dakwah yang menyampingkan, menganggap tidak perlu tauhid ini dan sunnah, maka itu dakwah yang sia-sia dan menyesatkan, batil. Nah, ini dakwah para rasul dan setiap kaum yang Allah utus. Waqad ba'atha fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Nah, kami utus setiap kaum rasul dakwah kepada kaumnya, beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan tinggalkan oleh kalian segala yang diibadai selain Allah ta'ala. Maka dakwah-dakwah hizbiyah, dakwah fasidah, dakwah yang gagal, dakwah yang batil, karena mereka sama sekali tidak mementingkan tauhid, tidak mementingkan sunnah, bahkan bukan tidak mementingkan, mereka lawan dan mereka perangi para dai, para ulama yang mengajak kepada tauhid, kepada sunnah. Dan perkataan itu radikal, itu wahabi, itu keras, golongan yang menangnya minta menang sendiri, merasa sok benar. Bagaimana mereka akan jaya, bagaimana mereka akan bahagia, antara asas paling penting, akar dalam Islam mereka tinggalkan, mereka musuhi, mereka tentang. Ini penafsiran pertama Islam yang Rasulullah sampaikan kepada Jibril alaihi salam, menafsirkan tentang Islam. Taufik, ini jam 10. Kita cukupkan sampai sekian dulu. Insyaallah kita lanjut pertemuan berikutnya. Baik. Insyaallah. Nah. Nanti insyaallah mungkin dua minggu lagi insyaallah nanti kita diskusi semula kapan bisa sambung untuk pertemuan yang keempat. Nah, jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fikum. Yang telah tersampaikan, insyaallah pertemuan berikutnya akan anak tanyakan lagi murojaah. Baik, insyaallah Ustaz. Jazakallah khair. Naam, rajiu. Baik. Barakallahu fikum. Naam, wafakakumullah. Jazakallah khair. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam.